Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جمع الجمعة رحمكم الله. Menjauhkan diri dari segala perkara yang tidak bermanfaat adalah merupakan jalan menuju keselamatan dan keberhasilan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun menyebutkan 7 sifat bagi orang-orang yang beriman yang menjadikan mereka mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Salah satu dari 7 sifat tersebut adalah berpaling, menjauhkan diri dari segala perkara yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk dalam salat mereka dan yang mereka menjauhkan diri dari segala perkara, ucapan dan perbuatan yang tiada berguna. Allah sebutkan di dalam ayat yang ketiga bahwa sifat orang yang beriman yang akan mendapatkan keberuntungan itu adalah orang-orang beriman yang berpaling, menjauhkan diri dari segala perkara yang tidak bermanfaat, baik itu ucapan maupun perbuatan yang tidak berguna. Perkara-perkara yang tidak bermanfaat, baik itu ucapan maupun perbuatan, itu adalah segala ucapan dan perbuatan yang jelek, yang menimbulkan dosa, celaan terhadap sesama yang membuat orang itu sakit, yang membuat orang itu tersinggung. Ucapan dan perbuatan yang menimbulkan dosa, baik yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau yang terkait dengan hak sesama manusia. Atau segala ucapan dan perbuatan yang itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, baik di dunia maupun di akhirat. Terkadang satu ucapan atau perbuatan zatnya itu adalah mubah. Zatnya ucapan dan perbuatan itu tidak baik, tetapi ketika itu menimbulkan dan memunculkan kebaikan seperti membuat orang itu menjadi senang, membuat orang menjadi terbuka dengan ucapan yang pada asalnya ucapan itu bukan ucapan kebaikan, ucapan yang sifatnya mubah, maka ucapan dan perbuatan yang seperti itu menjadi ucapan dan perbuatan yang baik, yang berfaedah. Dan demikian juga, walaupun pada asalnya itu adalah perkara yang mubah, tetapi ketika hal itu menimbulkan dan membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain tidak suka, maka itu menjadi ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, ucapan dan perbuatan yang menimbulkan dosa. Nah, sifat orang yang beriman yang dengan sifat itu akan mendapatkan keberuntungan adalah yang meninggalkan segala perkara, baik itu ucapan maupun perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Dan sebaliknya, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, baik itu ucapan maupun perbuatan, itu merupakan tanda lemahnya iman, tanda keislaman itu tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seorang itu adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i itu maknanya adalah min kamali islamihi wa alamati sidqi imanihi. Di antara sempurnanya Islam seseorang dan benarnya iman seorang itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa al-istighal bima la ya'ni min alamati dha'fil iman, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu tanda lemahnya iman, tanda keislaman seorang itu tidak baik. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, min alamati i'radillah anil abdi ay yaj'ala sughlahu fima la ya'ni. Di antara tanda Allah menjauh, berpaling dari hamba adalah Allah menjadikan hamba itu sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Min alamati i'radillahi anil abdi ay yaj'alahu sughlahu fima la ya'ni. Di antara tanda berpalingnya Allah, Allah menjauh dari hamba, Allah menjadikan hamba itu sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara yang tidak berfaedah. Oleh karena itu, sudah semestinya dan sudah seharusnya bagi orang-orang yang beriman, yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, yang menginginkan keberuntungan, itu hendaknya berusaha untuk meninggalkan dan menjauhi segala perkara yang tidak bermanfaat, menjauhi ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, menjauhi segala perbuatan yang tidak bermanfaat, dengan cara menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat, menggunakan waktunya untuk perkara-perkara yang bermanfaat, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Karena itu adalah merupakan jalan untuk mendapatkan mendapatkan keberuntungan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan Allah akan memberikan jaminan bagi orang yang menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dan menjauhkan dari perkara yang tidak bermanfaat, itu akan mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita sibuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat, sehingga dengan itu kita akan bisa mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wa qurbi fir warham wa anta khairur rahimin.